Mitra Bisnis awal bulan lalu, tajuk rencana sebuah harian nasional menyebutkan, terungkapnya kasus-kasus mafia hukum dan mafia pajak telah menggeser fokus perhatian publik dari kasus Bank Senturi. Selain itu, aparat juga dinilai lebih berfokus pada kasus-kasus mafia hukum dan mafia pajak dibandingkan dengan upaya penuntasan kasus Bank Senturi. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi melihat fenomena ini? Segera kita akan berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, apa benar kasus-kasus mafia pajak dan mafia hukum memang telah menggeser perhatian kita dari kasus Bank Senturi, Pak? Iya. Ya, kasus Senturi ya berhasil mengungkap fakta yang begitu jelas, tetapi ya terus nggak tahu ditutup-tutup gini lagi ini, nggak ada berbagai macam teori keluar. Lalu akhirnya kan DPR cuma direduksi menjadi pembantunya kejaksaan. Karena akhirnya kan kesimpulannya oke, Senturi banyak data, ya ditindaklanjuti, DPR udah selesai tugasnya, lho lucu itu. Padahal DPR boleh apa tidak mengadili kebijakan, kan masih boleh. Karena mengadili kebijakan memang bagian dari tugas DPR ya Pak Kwi? Betul, tugas DPR kan mengadili kebijakan, bukan mengadili kebijakan ini bisa dibenarkan atau tidak. Hukumannya bukan penjara atau denda, hukumannya adalah pernyataan, mesti tidak percaya gitu kan. Nah bahwa produk sampingan dari pansus Senturi itu banyak fakta kriminal keluar, itu ditindaklanjuti oleh aparat boleh. Tapi sekarang dibalik, DPR sudah selesai karena sudah bekerja keras dan sudah memberikan datanya kepada polisi, kejaksaan yang oleh mereka nggak dianggap. Karena polisi kejaksaan, mana oh, itu tugas kami kok, ada DPR, nggak ada DPR, ya kami kerja sendiri gitu. Walah, DPR-nya kan lucu, terus ngapain gitu. Jadi ini dalam proses demokrasi ini juga sedang coba loh sama sekali, logikanya. Baik, Pak Kwik. Tajuk rencana sebuah harian nasional menyebutkan, ada kesan aparat penegak hukum dan KPK sedikit malu-malu untuk mengungkap kasus Bank Senturi. Apa pendapat Bapak? Ya mungkin tidak malu-malu, mungkin ada dampaknya. Artinya, waduh kalau ini saya tindak, ini kena ini, teman saya sendiri, kerabat saya sendiri, ini antar instansi bisa musuh-musuhan sendiri yang sempat terjadi kan. Waktu Hamzah Chandra dikriminalisasi itu. Demikian Kwi Kian Gi, saya Dinda Natasha.